Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tanggal 1 Januari 2007 ini kita dapat bertemu kembali pada tahun yang baru, semangat yang baru dan giat yang baru pula. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat suri tauladannya kita dapat mentauladani Al-Qur'an dengan baik dan maksimal. Pada hari yang berbahagia ini, di awal tahun yang berbahagia ini, kita akan mengkaji sama-sama firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Ali Imran ayat 62 melalui tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sha'rawi, yang kegiatan ini dilakukan oleh Radio Republik Indonesia dengan tim terjemah Safir Al-Azhar, Ikatan Alumni Universitas Al-Azhar Mesir yang berdomisili di Sumatera Utara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lahuwal qasasul haqq. Wa ma min ilahin illallah. Wa innallaha lahuwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya ini adalah kisah yang benar, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan sesungguhnya Allah, Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Sesungguhnya ini adalah kisah yang benar. Tentu saja maksud kisah di sini, sesuai dengan nama suratnya Ali Imran, adalah bagaimana Al-Quran mengkisahkan suatu kaum yang sangat dimuliakan oleh Islam itu sendiri. Bahkan kaum yang menganut agama tersebut pun tidak memuliakan semulia Islam. Bagaimana kita menemukan keluarga Imran yang akhirnya melahirkan seorang anak yang bernama Maryam. Maryam melahirkan seorang anak yang bernama Isa, Isa alaihissalam, merupakan satu keluarga yang sangat suci dan sangat mulia. Sebagaimana disebutkan, innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Di mana Allah memilih astafa Adam wa Nuha, Nabi Nuh, wa ala Ibrahim, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran dari seluruh alam semesta. Ini merupakan bukti apa yang dikisahkan Al-Qur'an adalah suatu kisah yang mengagumkan dan memberi tauladan bagi umat manusia untuk mengatakan yang benar sebagaimana yang disebutkan pada ayat 60-61 yang kita kaji kemarin. Sejarah. Al-Quran banyak menceritakan tentang sejarah, tetapi Al-Quran bukanlah kitab sejarah. Sejarah yang tertuang dalam Al-Quran lebih sering disebutkan dengan kisah, artinya perjalanan sejarah yang sangat diteliti kebenarannya dan validitasnya dipertanggungjawabkan. Sejarah yang tertuang dalam Al-Quran lebih bertujuan untuk mengambil pelajaran darinya daripada merenungi sejarah itu sendiri. Di awal 1 Januari ini, banyak kisah yang menyedihkan di akhir tahun 2006 yang lalu atau sepanjang tahun 2006. Itu merupakan pelajaran, dan pelajaran itu merupakan ayat kauniyah, tanda-tanda kuasa Allah yang terdapat di alam ini, dan itu merupakan suatu yang terkadang benar sesuai dengan yang disampaikan oleh penulisnya atau penyampainya dengan realita di lapangan, tetapi boleh jadi sejarah yang kita baca atau sejarah yang kita dengar berbeda dengan realita di lapangan. Tetapi Al-Quran mengatakan, inna haza lahuwal qasasul haq. Apa yang tertulis di dalam Al-Quran, itulah kisah yang paling benar. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menghambat atau merubahnya. puncak dari kisah kebenaran para sejarah, para riwayat Nabi adalah wa ma min ilahin illallah. Banyaknya kisah tentang sejarah Nabi, semuanya terfokus bahwa seluruh Nabi mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Sampai Nabi Isa sekalipun menyatakan dirinya tidak ada Tuhan selain Allah dan saya adalah Nabi sebagaimana Nabi-Nabi yang lain. Kemudian ayat yang kita kaji ini ditutup Allah dengan wa innallaha lahuwal azizul hakim. Sesungguhnya Allah dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Perkasa karena banyak orang yang mengatakan ada Tuhan selain Allah, tetapi sampai sekarang Tuhan-Tuhan palsu itu tidak dapat mewujudkan keperkasaannya. Banyak orang yang mengatakan banyak Tuhan selain Allah, tetapi Tuhan-Tuhan yang palsu itu tidak dapat menunjukkan kebijaksanaannya. Di studio telah hadir saudara kita, narasumber kita, Ustadz Ahmad Perdana, untuk menyampaikan tanggapan atau kontribusi untuk menambah pemahaman kita lebih mendalam tentang surah Ali Imran ayat 62 ini. Kami persilakan. Iya, terima kasih Ustaz Zainal. Yang menarik di dalam keterangan ayat 62 ini adalah bahwa ayat ini mempergunakan tiga buah kata yang menjelaskan tentang sesuatu yang pasti. Yang pertama Allah mengatakan inna, sesungguhnya, dipertegas di situ. Kemudian haza. Kalau dahulu kita pernah tahu kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, perbedaan penggunaan haza dengan zalika. Kalau haza untuk menunjukkan dekat sesuatu yang tampak nyata, kalau zalika yang mananya itu, kalau digunakan di dalam Al-Quran untuk menjelaskan tentang sesuatu yang jauh daripada gambaran fikiran manusia atau sesuatu yang sangat agung yang tidak dapat ditolak oleh manusia. Di sini Allah mempergunakan dengan kata-kata haza yang untuk menunjukkan sesuatu yang dekat. Kemudian Allah memakai lahwa, la di sini. Kembali lagi Allah pertegas. Okay. Jadi, ya, taukid. Jadi di sini ada tiga bentuk taukid yang diletakkan dalam tempat yang sangat berdekatan tanpa ada pemisahan untuk menunjukkan apa? Huwal qasasul haq, bahwa itu adalah kisah yang hak. Ya, jadi jelas sekali di sini kita dapat melihat bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala seakan-akan ingin menjelaskan kepada kita bahwa kisah tentang Nabi Isa alaihissalam, kisah tentang nabi-nabi sebelumnya itu adalah merupakan, terutama sekali Nabi Isa, itu adalah kisah yang selalu haza, selalu tampak baru, maksudnya selalu saja itu akan muncul ke permukaan. Bukan merupakan zalika, kisah-kisah terdahulu yang hanya sekedar terjadi pada masa dahulu sedangkan itu tidak lagi terjadi pada masa sekarang. Akan tetapi untuk kisah Nabi Isa ini Allah mengatakan inna haza lahuwal qasasul haq, bahwa kisah Nabi Isa ini adalah kisah yang sangat dekat dengan kehidupan manusia, selalu dan selalu akan muncul di dalam pemahaman di dalam kehidupan masyarakat. Dan memang dari semenjak masa Rasul, dari sekarang ini tetap anggapan-anggapan tentang Nabi Isa yang miring itu tetap ada sampai sekarang ini. Ya, lahuwal qasasul haq. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Zainal bahwa al-qasas itu berasal dari kata-kata kisah, yang oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi dijelaskan asal katanya adalah qasul asar, yang mananya adalah berusaha untuk mengikuti jejak. Jadi dipergunakan kata kisah di sini untuk menunjukkan bahwa ada jejak-jejak yang harus kita perhatikan untuk sampai kepada tujuannya. Ya, kalau jejak-jejak kaki itu berarti ada orang yang berjalan, kalau kita ikuti berarti kita akan sampai kepada si pemilik bekas tapak kaki tadi. Jadi lahuwal qasasul haq, kisah itu kalau diikuti terus akan sampai kepada kebenarannya. Apa kebenarannya itu? Wa ma min ilahin illallah, bahwa Nabi Isa tetap menjelaskan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam ayat terdahulu al haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin, bahwa kebenaran itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada keraguan lagi di dalamnya. Kebenaran yang bagaimana? Kebenaran yaitu tauhidullah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah mengutus rasulnya dari semenjak zaman Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Isa dan Nabi Muhammad tetap mengajarkan satu kalimat, ma min ilahin illallah, tidak ada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya, menarik sekali pentambahan yang disampaikan oleh Ustadz Perdana, bahwa kalau kita melihat sekali lagi ayat 62 dari surah Ali Imran ini, kita akan menemukan bahwa kisah dalam Al-Quran itu suatu yang benar adanya dan suatu hal yang menarik. Kalau kita bandingkan dengan kisah yang terdapat di Alkitab, Perjanjian Baru atau Perjanjian Lama lebih tepatnya, maka kita menemukan betul-betul menceritakan kejadian kronologis kehidupan umat manusia dari sejak zaman kejadian, kemudian keluaran, ulangan, dan seterusnya. Di mana Alkitab atau Perjanjian Lama itu merincikan semua nama-nama orang yang terlibat di dalamnya seakan-akan menjadi nyata. Tapi sebenarnya kalau ditelusuri menjadi tidak nyata dan tidak masuk akal. Bagaimana insek hubungan antara ayah dengan anak terjadi pada zaman, pada masa atau pada diri Nabi Lut. Itu tentu saja tidak benar dan Islam sangat mengantisipasi hal yang demikian dan menafikan hal demikian. Dalam ajaran Islam kita menemukan bahwa seluruh Nabi adalah maksum. Dan itu tidak mungkin dilakukan oleh seorang Nabi yang tertulis di dalam kitab suci, tepatnya di Perjanjian Lama, di kitab Keluaran, di mana Nabi Lut melakukan hubungan dengan anaknya sendiri. Tidak saja sekali setelah anak yang besar, anak yang kecil pun melakukan hal yang sama. Na'udzubillah min zalik, kita pun menafikan hal itu terjadi kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Lut. Dan begitu juga Nabi-Nabi yang lain. Ya. Untuk itu... Ya, saya juga ingin menambahkan sedikit sini Ustaz Zainal, bahwa salah satu yang menarik daripada redaksi Al-Quran ini adalah ketika di awal Allah mengatakan inna haza lahuwal qasasul haq, Allah menutupnya dengan wa innallaha lahuwal azizul hakim. Ada apa ini? Kenapa Allah bercerita tentang itu adalah kisah yang benar, wa innallaha lahuwal azizul hakim, Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya, berarti ada keterkaitan di sini. Keterkaitannya adalah bahwa Allah Azizul Hakim. Al-Aziz yang dimaksud di sini adalah Allah itu Maha Aziz, adalah maknanya perkasa. Jadi ketika Allah mengatakan Aziz itu bukan menunjukkan bahwasanya Allah itu perkasa dalam artian biasa, tapi untuk membuat orang yang mendengarnya itu merasa takut. Takut kalau dia berbuat maksiat pasti akan terkena hukuman. Takut kalau ternyata dia belum berbuat maksiat, dia harus hati-hati jangan sampai terjatuh kepada maksiat. Jadi kalau di dalam tafsir lain dikatakan Al-Aziz itu maknanya adalah Al-Aziz fi intiqamihi mimman asahu wa khalafa amrahu wa da'amahu, yaitu maha perkasa karena sifat dendamnya itu yang terhadap orang-orang yang berbuat maksiat kepadanya dan juga berpaling daripada segala perintahnya. Akan tetapi walaupun Allah mengatakan Al-Aziz, Allah juga menutup dengan Al-Hakim untuk memberikan satu perasaan yang tenang di dalam jiwa manusia, bahwa Allah itu bukan hanya sekedar kalau bahasa kita ini manusia yang kuat. Kuat-kuat itu kan istilahnya tukang hancur itu, pukul sana pukul sini, hancurkan sana hancur sini. Tapi Allah juga Al-Hakim yang maha bijaksana. Syekh Asy'ari menjelaskan bahwa Al-Hakim itu berasal dari kata-kata Al-Hikam. Al-Hikam itu adalah tali kekang kuda. Ya, yaitu kuda yang dikendalikan dengan tali kekang itu. Jadi walaupun Allah subhanahu wa ta'ala maha perkasa, kalau di dalam gambaran kita pukul sana pukul sini, tapi juga Allah subhanahu wa ta'ala ma'al hakim, tahu apa yang diperbuatnya, tidak sembarangan pukul sana pukul sini. Iya, jadi benar sekali. Kalaulah misalnya ada suatu umat yang terbesar di dunia ini sekarang telah mengkaji kitab sucinya dengan ilmu hermeneutik, dan akhirnya sampai pada puncak kesimpulan bahwa kitab suci tersebut diragukan keabsahannya, atau bahkan mengatakan hanya 18% lah bahwa itu perkataan Nabi yang asli, selainnya adalah tambahan. Maka sebenarnya kita sebagai umat Islam meyakini ayat 62 yang kita kaji ini, bahwa kisah dalam Al-Quran benar adanya dan datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inna haza lahuwal qasasul haq, sesungguhnya ini apa yang tertuang di dalam Al-Quran adalah kisah yang benar, tidak seperti kisah yang tertuang di dalam kitab-kitab suci sebelumnya. Kemudian kita juga menemukan tujuan dari kisah dalam Al-Quran itu sebagai ibroh, maka kita menemukan banyak sekali lakon yang dilakukan oleh seseorang tapi namanya sendiri tidak disebutkan secara terang. Iya. Seperti kisah Nabi kisah Fir'aun. Fir'aun itu adalah gelar raja yang ada di Mesir dan dia bukanlah seorang yang memiliki nama yang pas. Artinya Fir'aun itu bukan saja bisa terjadi di Mesir dan sudah selesai, kita cuma membaca sejarahnya, tapi akan muncul di dunia ini banyak Fir'aun-Fir'aun lainnya. Iya. Dan kasus seperti ini terus saja kita temukan. Ada pemimpin yang otoriter dan kemudian tidak mau mendengar nasihat dari para agamawan, termasuk di sini contohnya seperti Nabi Musa. Bahkan sampai puncak keotoriterannya dia mengatakan dirinya adalah Tuhan, sehingga dia ingin melihat Tuhan. Iya. Dibuatlah menara yang tinggi. Menara yang tinggi. Iya, untuk melihat rupanya enggak ada Tuhan di menara tersebut. Atau kisah juga bagaimana Zulkarnain, iya, atau Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi, Zulkarnain seorang penguasa tetapi menyebarkan kedamaian di seluruh dunia. Nah, itu juga merupakan nama sosok Zulkarnain sampai sekarang tidak begitu jelas karena yang diinginkan Al-Qur'an bukanlah mengkaji sosok subjek dari pelakon kisah itu, tapi bagaimana umat manusia ini harus dapat mengambil kesimpulan. Kalau mau jadi pemimpin yang baik, contohlah Zulkarnain, jangan contoh pemimpin yang jahat seperti Fir'aun. Kalau mau menjadi umat yang komit, bisa juga seperti Ashabul Kahfi tadi, menghindar dari pemimpin yang zalim demi menyelamatkan akidah dan keyakinannya. Akan tetapi di dalam Al-Quran Ustadz juga ada kisah-kisah yang menceritakan tentang sosok yang begitu mendetail seperti, iya, kisah Nabi Isa alaihissalam. Iya, kisah yang baru kita sebutkan Aisa kemarin bin, ini ya. Aisa bin Maryam. Aisa, iya, bin Maryam disebutkan secara sangat-sangat mendetail di situ. Iya. Karena tujuannya supaya orang memahami ini kisah tidak akan terjadi terulang lagi. Terulang, iya, lagi pada masa-masa selanjutnya. Iya, jadi jangan pernah ada mengatakan seorang wanita lahir di luar nikah, iya, bahwa ini sama, kasusnya sama seperti Maryam. Maryam yang melahirkan berkat tetesan dari Tuhan dengan kalimatnya kun fayakun. Atau saja mungkin ngambil nama Maryam deh ya. Nama, iya, juga Maryam. Jadi mau ikut Maryam juga. Iya, tentu saja ini berbeda. Makanya hanya satu sosok nama seperti kata Ustadz Perdana benar sekali. Is call ni Isa ni Maryam, ya kan? Ada Isa, ada Ibn. Ibn itu hanya berlaku pada Maryam. Selain itu kita menemukan semua sosok sampai para nabi pun tidak disebutkan, Musa bin siapa, gitu, tidak disebutkan Harun bin siapa, Nabi Nuh bin siapa, karena peristiwa ini akan terjadi dan terulang kembali. Yang penting di awal tahun 2007 ini mudah-mudahan pelajaran yang kita petik di tahun 2006 menjadikan cambuk dan pelajaran untuk menjadi lebih maju dan lebih berkembang. Dan tentu saja kita harapkan di awal tahun 2007 ini Indonesia lebih makmur dan lebih jaya. Amin. Saya Zainal Arifin bersama saya Ustadz Perdana mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf atas kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.